sesekian lama tenda berkelana. Sekarang kemana? Kok pulang ke kaki selanjutnya? Subuhkan sayang temani, subuhkan sayang jalani hubungan ini. Kau yang berhak memilih. Kalau susah yang deh, jangan lupa kasau sah. Kau cinta deh boleh lupa sa, kau su bisa. Kam dua menang, kam dua su senang. Yang penting kau tahu sayang buat kau tenang. Kau pernah sama-sama janji untuk takkan pisah, tapi beda di bibir, beda hati deng yang lain. Kalau mau setia jujur satra para main. Semua sa kenang ya, susah deng senang ya. Kam dua yang menang, kasih hancur perasaan ini lagi ya. Bukan ini yang sa mau, sakit sekali kau pun tahu. Sa sukalah pergi jauh ya, karena memang hati ini sepi. Kau tara bisa lagi kembali, untuk apa lagi di sini? So tara bisa lagi sa begini. Jujur ini tara ada guna. Tunggu kau balik lagi dengan sa. Kalau nanti suada deh, tak rela karena itu kau bahagia. Kalau susah yang deh, jangan lupa kasau sa. Kau cinta deh boleh lupa sa, kau su bisa. Kam dua menang, kam dua su senang. Yang penting kau tahu sayang buat kau tenang. Kan pernah sama-sama janji untuk takkan pisah, tapi beda di bibir, beda hati deng yang lain. Kalau mau setia jujur satra para main. Kalau susah yang deh, jangan lupa kasau sa. Kau cinta deh boleh lupa sa, kau su bisa. Kam dua menang, kam dua su senang. Yang penting kau tahu sayang buat kau tenang. Kan pernah sama-sama janji untuk takkan pisah, tapi beda di bibir, beda hati deng yang lain. Kalau mau setia jujur satra para main.